Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Bulan Rabiul Awal telah berakhir, dan sungguh bersyukur bagi sahabat yang dapat tetap terselenggaranya acara mulia Maulid Nabi Muhammad SAW secara tatap muka di masa pandemi saat ini. Apresiasi yang positif sangat disoroti oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan, Kiai Haji Ugin Ligina, terhadap Radio Kukuningan yang terus bersinergi dengan program serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masa pandemi seperti ini. Berikut ungkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ugin Ligina, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Kuningan, mengapresiasi perjuangan program Radioku yang senantiasa bernapas Islam, secara khusus dalam momentum Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Tentu sebuah harapan besar bahwa event ini menjadi tindak lanjut untuk terus disupport oleh Radioku, bahwa semangat cinta Rasul kiranya tidak berlangsung sepanjang satu bulan semata di bulan Rabiul Awal, tetapi seiring dengan nilai-nilai yang selalu dikembangkan oleh Radioku, bahwa masyarakat senantiasa untuk terus disupport semangat, bahwa berikutnya yang terpenting setelah seremonial, setelah marhabanan, setelah asrokolan, setelah debaan, maka muatan-muatan berharga yang terdapat di dalam sastra itu diapresiasi dalam aktivitas keseharian, baik teriring dengan prestasi kinerja dari Rasulullah yang tampak total dalam keseluruhan urusan hidup manusia, maupun secara spesial terkait dengan perjuangan untuk menelusuri tauladan Rasulullah yang berkenaan dengan keluhuran akhlakul karimahnya. Demikian pesan yang terpadu antara Rabiul Awal, prestasi keteladanan Rasulullah, dan peran Radioku. Semoga berkah untuk semua pihak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Hadirkan Maulid setiap saat di hati dan di dalam keluarga kita dengan membiasakan perbanyak solawat sebagai buah dari bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.